Una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Amin. Ya, sekarang kita ambil halaman 23 ya. Al jama'atu wal imamah. Jamaah dan kepemimpinan. Qala al musannif rahimahullah, yang pertama itu al jama'ah fi hadzal bab hum ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan jamaah ya, fi hadzal bab, dalam bab ini, hum ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita harus tahu makna jamaah itu apa. Jadi al jama'atu jama'ah fi hadzal bab, dalam bab ini, hum ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'una lahum bi ihsan. Wattabi'un, dan para pengikut mereka. Bi ihsanin, dengan baik. Ya, wattabi'una, dan para pengikut, lahum mereka, bi ihsanin, dengan baik. Al-mutamassikuna bi atharihim. Al-mutamassikun, yang berpegang teguh, bi atharihim, dengan athar-athar mereka. Athar itu ya apapun yang ditemukan dari para sahabat, baik perkataan, perbuatan, sifat, itu athar. Al-mutamassikuna bi atharihim, yang berpegang teguh dengan athar-athar mereka, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Wahumul firqatun najiyah, maka mereka itulah al-firqah, kelompok an-najiyah, yang selamat. Jelas ini ya. Nah, sekarang kan ada jamaah muskaum, jamaatul muslimin itu kan, mengklaim mereka itulah jamaah yang benar, yaitu bukan jamaah gitu. Karena jamaah yang benar itu adalah ini, jamaahnya itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, dan siapapun yang berpegang teguh kepada asar mereka sampai hari kiamat. Wa humul firqatun najiyah, mereka itulah kelompok yang apa, an-najiyah, selamat. Wa kullu man iltazama, wa kullu man iltazama, wa kullu, siapapun, wa kullu, dan setiap ya, wa kullu, dan setiap man iltazama, yang berpegang teguh, biman hajihim, dengan manhaj, dengan manhaj mereka, manhaj itu cara beragama mereka, fahuwa minal jamaah, maka dia termasuk al jamaah. Wa in akhto'a fi ba'dil juz'iyat, wa in, meskipun akhto'a, salah, fi ba'dil juz'iyat, fi, pada, ba'd, sebagian, al juz'iyat, masalah, masalah juz'i. Ya, masalah, masalah juz'i. Saya ulangi, wa kullu, dan setiap, man, orang, iltazama, yang menetapi atau berpegang teguh, biman hajihim, apa tadi manhaj? Iya, jalan beragama mereka, cara beragama mereka, fahuwa minal jamaah, maka dia dari jamaah gitu. Jadi yang dianggap jamaah itu. Wa in akhto'a, meskipun dia itu salah, fi ba'dil juz'iyat, pada sebagian masalah yang juz'i. Ya, masalah yang furu'iyah ya, furu'iyah. Jadi kan ada usul, induk, ada furu'iyah. Kan ya, namanya orang kan ada aja kan ya. Ya, jadi setiap orang yang menetapi jalan mereka, maka dia jamaah, meskipun dia itu melakukan kesalahan pada sebagian masalah juz'i. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi al-juz'iyat itu masalah juz'i, masalah furu'iyah. Ya. Gimana Ron? Sehat Ron? Iya. Jadi wa in akhta'a meskipun salah fi ba'dil juz'iyat pada sebagian masalah juz'i. Apa contohnya? Ya masalah juz'i itu Fadl Ron ya. Masalah juz'i itu ya seperti kayak mungkin kayak zikir berjamaah barang gitu. Kayak yang namanya kunut ya, subuh. Kayak masalah juz'i. Paham ya? Yang perempuan paham poin nomor 1 itu. Adapun yang dalilnya itu surat At-Taubah ayat 100. Ya, surat At-Taubah ayat 100, silakan dibuka dan dibaca. Halaman 23 Run. Gimana tadi lanjut banyak yang rukyah? Banyak yang rukyah. Tadi. Oh enggak hari itu. Sing tadi Selasa pulang berapa orang? Ada 4 orang. 4 orang. Tadi ya yang ya maksudnya yang minta hari tadi itu loh, yang tadi pas habis pulang. Enggak ada yang duduk di tempat, cuma disuruh datang ke rumahnya. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Tinggal pasang tarif aja. Enggak apa-apa loh. Resikonya besar. Iya. Buat mahar. Iya. Nyelengi. Sudah tah? Bacan I, bacan atau bah 100. Karena itu ya dua-duanya loh. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal-ansar wal-lazina attaba'uhum bi-ihsani radiyallahu anhum warudu anhu wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Artinya ya, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Iya, jadi itu adalah walladzina taba'uhum bi ihsan, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan benar. Nah, mengikuti mereka dengan benar ya mengikuti apa yang dilakukan para sahabat itu begitu. Ya, saya ulangi lagi Ron, nomor 1 itu. Ya. Al-jama'atu jama'ah. Itu kan judulnya kan al-jama'ah wal imamah. Jama'ah dan imamah, kepemimpinan ya. Al-jama'atu fi hadzal bab. Jadi jama'ah yang dimaksudkan. Jadi al-jama'ah jama'ah fi hadzal bab, dalam bab ini. Hum ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'un lahum bi ihsan. Wattabi'un, dan orang-orang yang mengikuti lahum mereka bi ihsanin, dengan baik. Al-mutamassikuna bi atharihim, al-mutamassikun yang berpegang teguh bi atharihim dengan athar mereka. Athar itu apa? Peninggalan-peninggalan mereka. Jadi peninggalan mereka itu adalah perkataan, perbuatan, akhlak, sifat ya. Jadi al-mutamassikun yang berpegang teguh bi'atharim, dengan peninggalan-peninggalan mereka ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Wahumul firqatun najiyah, dan mereka itulah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Wa kullu, dan setiap maniltazama, orang iltazama bimanhajihim, yang menetapi cara beragama mereka. Manhaj itu cara beragama ya, cara beragama, cara berakidah, beribadah itu. Fahuwa minal jamaah, maka dia itu termasuk jamaah. Wa in akhto'a, meskipun salah fi ba'dil juz'iyat, pada sebagian masalah juz'i atau furu'iyah. Ya, jadi kalau dalam masalah cabang itu yang bukan inti, itu ada beberapa kesalahan yang tidak menjadi masalah, tetap dia jamaah itu, bukannya kemudian tidak dianggap dari jamaah. Jelas ya? Dalilnya tadi surat At-Taubah ayat 100. Nah, yang kedua, la yajuzu tafarruqu fid-din. La yajuzu, tidak boleh at-tafarruqu, berpecah, fid-dini, dalam agama. La yajuzu tafarruqu fid-din, tidak boleh. La yajuzu, tidak boleh at-tafarruq, bercerai-berai, fid-dini, dalam masalah agama. Faham ya? Apa contohnya bercerai-berai dalam masalah agama ini? Ya, kan sekarang kan banyak orang kan malah diadu domba malah. Kayak masalah kuno dan enggak kuno, zikir jamaah dan enggak zikir jamaah. Kayak masalah takwil ini itu. Itu enggak usah diperuncing gitu sebetulnya ya. Nah, itu maksudnya begitu. La yajuzu tafarruqu fid-dini, tidak boleh at-tafarruq, apa, bercerai-berai dalam masalah agama. Walal fitnatu bainal muslimin, dan tidak boleh terjadi fitnah di antara kaum muslimin. Jangan sampai gara-gara beda ini mazhab Syafi'i, ini mazhab Ahmad, perang gitu kan. Enggak boleh. Wa yajibu raddu, dan wajib mengembalikan. Ma perkara ikhtalafa fihi al-muslimun, ikhtalafa fihi, yang diperselisihkan al-muslimuna, kaum muslimin. Wa yajibu, dan wajib raddu, mengembalikan. Ma ikhtalafa fihi, apa yang diperselisihkan ya al-muslimun, kaum muslimin, ila kitabillahi, kepada kitab Allah, wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana alaihi salafus salih, wa ma kana, dan apa-apa yang kana alaihi, ada di atasnya. Siapa? As-salafus soleh. As-salafus soleh itu berarti pendahulu yang soleh, itu kembali kepada 3 abad keemasan dalam Islam. Ya, jelas ini? Yang di belakang jelas? Ya, ada ditanyakan. Jadi la yajuzu tafarruqu fid-din, tidak boleh bercerai-berai dalam masalah agama. Jadi dalam masalah agama ini bersatu gitu mestinya. Jadi mengatakan semuanya sholat itu wajib, mengatakan semuanya jilbab itu wajib gitu. Adapun untuk masalah perbedaan kayak masalah sholat, ada yang lutut dulu, ada yang mungkin tangan dulu, itu kan masalah juz'i. Ada yang mengatakan sholat qiyamul lail itu wajib, ada yang mengatakan qiyamul lail itu sunnah, ada yang mengatakan sholat berjamaah itu wajib, ada yang mengatakan sunnah mu'akad, dan itu kan masalah juz'i gitu loh. Nah, tapi intinya semuanya itu sepakat sholat itu wajib gitu. Nah, ini enggak boleh bercerai-berai dalam masalah agama. Walal fitnatu bainal muslimin, dan tidak boleh terjadi fitnah di antara kaum muslimin. Enggak boleh terjadi fitnah di antara kaum muslimin, memfitnah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa contoh fitnah di antara kaum muslimin itu? Fitnah sekarang, apa? Fitnah fanatisme. Oh iya, fitnah itu. Jadi menganggap organisasi yang paling benar. Mana istri Muil? Nah, ikut Ustaz, nah, enak ada. Oh, hamil tak? Amin ya Allah. Iya, walal fitnatu bainal muslimin, dan tidak boleh fitnah di antara kaum muslimin. Sekarang fitnah yang paling mudah dipicu apa? Masalah Wahabi, masalah ini. Terus kayak gitu itu enggak usah direken, enggak usah diredam. Enggak usah dibesar-besarkan, biar tambah nemen itu. Kalau masalah tahlilan, yasinan, ya wis. Ini biar mereka mengatakan demikian, wis gitu. ibaratnya itu anggapan itu masalah ijtihad lah. Karena kalau dipaksa-paksa kita harus mengatakan kepada mereka harus misalkan kita harus memaksa mereka mengatakan tahlilan itu beda, kan enggak mungkin kan. Itu hidupnya ismatinya begitu ya, paling tidak ya mereka enggak memusuhi kita gitu aja. Gitu loh. Itu bikin fitnah. Dan enggak akan selesai sampai kiamat gitu kan. Jadi apa yang kita yakini kita lakukan, apa yang mereka lakukan ya wis jangan diudik-udik. Diudik-udik dikit bahaya. Nanti kalau pihak ketiga datang diadu domba enggak karu-karuan gitu. Oke. Jadi kita berusaha memperbaiki mereka, cuma jangan nyentuh masalah itu gitu. Paling tidak bagaimana mereka itu enggak memusuhi kita gitu aja. Ya, diapi-i gitu. Wajibu raddu dan wajib mengembalikan ma ikhtalafa fihil muslimun, perkara yang diperselisihkan kaum muslimin, ila kitabillah wa sunnati rasuli, kepada kitab Allah dan sunnah rasulnya. Ini kembali kepada An-Nisa 54. Wa ma kana alaihi salafus salih, dan apa yang ada di atasnya siapa? As-salafus salih. Begitu. Maksudnya apa-apa yang difahami salafus salih terhadap kitab Allah dan sunnah rasulnya gitu. Karena yang paling paham dengan kitab Allah dan sunnah rasulnya kan para salafus salih kan, para tabi'in kan. Makanya kadang-kadang orang itu gencar kita harus kembali kepada kitab dan sunnah. Ya tapi dengan pemahaman siapa gitu loh. Ya, bukan dengan pemahaman kita, pemahaman siapa? Salafus salih. Dan salafus salih itu sahabat sama tabi'in gitu. Ya, tiga, jelas ya nomor dua itu. Man kharaja anil jamaah, man kharaja anil jamaah, barang siapa ya, man siapapun kharaja anil jamaah, yang keluar dari jamaah. Jamaah tadi ini jamaah sahabat Nabi, tabi'in ya. Keluar dari jamaah orang-orang berpegang dari kitab dan sunnah. Wajib nusuhu, wajib dinasehati. Wajah wajuhu, wajib didakwai. Ya. Wa mujadalatuhu billati hiya ahsan. Wa mujadalatuhu, dan mendebatnya billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Bukan debat kusir lo ya. Faham ya? Man kharaja anil jamaah, barang siapa yang keluar anil jamaah, dari jamaah, apakah dia itu murtad? Tapi yang murtad kan dibunuh dalam Islam ya. Ini mungkin ikut aliran sesat atau apa gitu. Wajib nusuk, mungkin ada syubhat-syubhat ya. Yang mengatakan mungkin warisan itu, faraid itu tidak wajib, tidak harus laki-laki dua bagian perempuan misalnya. Wajib nusuk, maka wajib dinasihati. Wajah waduhu, dan didakwai. Wa mujadalatuhu billati hiya ahsan, dan mendebatnya dengan cara yang paling baik. Bukan dengan baik toh, tapi paling baik. Sekiranya kalau dengan didebat kok malah terjadi madharat, tinggalkan gitu. Wa iqamatul hujjati alai. Wa iqamatul hujjah, dan menegakkan hujjah alai atasnya, dengan menjelaskan dalil-dalilnya seperti ini gitu. Fa in taba, jika bertobat, maksudnya kalau bertobat ya biarkan. Wa illa, jika tidak, uqiba, maka dihukum bima yastahiqu, dengan perkara yang patut syar'an, secara syar'i. Ya, kayak orang murtad tadi itu, atau mungkin muslim tapi munafik kan. Muslim tapi mengajak kepada apa? Untuk kerukunan umat beragama. Dalam arti makna kerukunan itu bukan lakum dinukum waliyatin, tapi kita harus mengikuti mungkin ritual mereka atau apa gitu kan. Nah itu kan berarti tidak benar itu. Nah man kharaja, siapapun keluar anil jama'ati, dari jama'ah, wajib nusuhu, wajib dinasihati. Wajak wadu, apa wajak wadu? Didakwai. Wa mujadalatuhu billati hiya ahsan, dan didebat dengan cara yang paling baik, termasuk sambil di belakang, didoakan di belakang ya. wa iqamatul hujjati alaihi, dan menegakkan hujjah atasnya. Apa maksud menegakkan hujjah? Dijelaskan dalil-dalilnya ini tidak benar karena ini gitu. Fa in taba, kalau dia bertobat ya alhamdulillah dibiarkan gitu kan. Wa illa, jika tidak, uqiba dihukum bima yastahiqu, dengan perkara yang patut syar'an secara syar'i. Kalau memang murtad ya dibunuh dalam Islam itu. Kalau semua dia didakwai lagi kemudian dia kembali ke Islam gitu. Deh, enggak apa-apa kan? Fa in taba, jika bertobat ya dibiarkan gitu. Kalau bertobat. Wa illa, tapi jika tidak, uqiba maka dihukum bima yastahiqu, dengan apa yang patut syar'an secara syar'i. Jadi kalau memang disuruh sudah dinasihati, enggak mau didakwai, enggak mau didapat dengan cara yang baik, dijelaskan semuanya, tetap enggak mau kembali, enggak mau tobat, ya hukum Islam dibunuh gitu pelakunya. Ya. Pelaku untuk yang membunuh murtad itu apakah mesti yang negara? Penguasa mestinya. Kalau tidak ada penguasa seperti ini, ya repot itu masalahnya. Nah, kalau kita pribadi-pribadi bergerak sendiri ya bikin fitnah malahan. Siapa kita? Karena itu yang berwenang itu penguasa. Ya. Yang keempat, innama yajibu hamlun nasi alal jumalith thabitati bil kitabi was sunnati wal ijma'. Innama, sesungguhnya yajibu, yang wajib, maksudnya yang wajib itu hanyalah, jadi makna innama yajibu itu yang wajib itu hanyalah itu, hamlun nasi, mengajak orang ya, mengajak manusia, hamlun nas mengajak manusia, alal, gak ada yang naruh sepeda di depan rumah itu, enggak kupe ngerepoti keluari. Innama yajibu, yang wajib itu hanyalah itu. Bahas ini wil, enggak tak? Iya. Innama yajibu, yang wajib itu hanyalah hamlun nas, siapa hamlun nas? Menghamili manusia gitu kan? Apa hamlun nas? Mengajak manusia. Artinya itu harus paham, maksud hamlun nas menghamili manusia. Jadi hamlun nas, apa tadi, mengajak manusia, alal jumali tsabitah, atas pernyataan-pernyataan tsabitah yang sudah tetap ya, tsabitah yang ditetapkan, bil kitabi was sunnah, sesuai kitab, was sunnah sunnah, wal ijma' dan ijma'. Atau mungkin bisa jadi makna al jumal yang global saja gitu loh. Jadi yang global-global, perkara yang global, yang umum, yang sudah tegas gitu. Itu maksudnya begitu. Ini itu untuk orang-orang awam gitu. Jadi innama yajibu, yang wajib itu hanyalah hamlun nasi, mengajak orang, alal jumal, atas perkara-perkara global, atsabita, yang sudah tegas kebenarannya, bil kitabi, sesuai dengan kacamata kitab, wasunnati sunnah, wal ijma' dan ijma'. Itu. Jadi kayak masalah sholat itu wajib, puasa itu wajib, haji itu wajib bagi yang mampu, zakat itu wajib gini, syahadat itu gini ya, kemudian apa, syahadat la ilaha illallah itu begini, syahadat Muhammad Rasulullah begini gitu. Jadi diajarkannya umum kepada orang awam itu. Wala yajuzu imtihanu ammatil muslimin, dan tidak boleh ngetes. Wala yajuz, tidak boleh ngetes. Wala yajuz, dan tidak boleh imtihanu, ngetes ammatil muslimin, keumuman kaum muslimin. Maksudnya tidak boleh ngetes awamnya kaum muslimin, bil umurid daqiqah, dengan perkara-perkara detail ya, wal ma'anil amiqah, dan makna-makna yang dalam. Enggak paham, enggak spesialisasinya. Kayak misalnya ya apa? orang umum, orang awam ya, kecuali kalau mahasiswa di fakultas syariah gitu beda lagi. Kayak orang awam dipaksa belajar faraid ya susah. Itu. Atau orang awam diajak langsung belajar yang namanya tauhid asma wa sifat. Enggak bisa nerima gitu loh mereka. Makanya cukup yang umum-umum saja gitu. Selama mereka menjalankan yang umum-umum itu, insya Allah ini nih ya, karena orang awam. Jadi yang wajib untuk mempelajari perkara-perkara yang detail, makna-makna yang dalam itu hanya para mutakhassis, ya para mahasiswa yang mereka berada di spesialisasinya itu begitu. Ini enggak gitu ya, enggak wajib mereka. Jelas ya? Saya ulangi, innama yajibu, yang wajib itu hanyalah hamlun nasi, mengajak orang alal jumal, atas perkara-perkara umum atsabita yang tegas kebenarannya, bil kitabi was sunnati wal ijma, sesuai kesepakatan sunnah dan ijma, sesuai kacamata kitab, sunnah dan ijma. Ijma itu apa sih? Ijma itu kesepakatan para ulama dari menyimpulkan dalil kitab dan sunnah, itu ijma. Ya. Makanya ulama, nah ijma itu adalah semua ulama sepakat. Jadi enggak berselisih sama sekali. Kayak zina misalkan, itu semuanya sepakat ya haram gitu ya. Itu. Nah, cuma nanti untuk masalah kayak furu'iyahnya bagi muda-mudi yang berzina misalkan, itu kan ada yang mengatakan, "Oh, itu mek dianu tok apa cuma dicambuk 100 kali tok." Ada bilang enggak pakai diasingkan, ada apa? Itu ada pendapat seperti itu. Tapi yang sesuai sunnah ya dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun begitu. Ya, bisa. Jadi yang wajib itu begitu. Wala yajuzu, dan tidak boleh imtihanu, ngetes amatil muslimin, kebanyakan kaum muslimin, bil umuri taqiqati, dengan perkara-perkara yang apa taqiqa? Detail. Wal ma'anil amiqa, dan makna-makna yang dalam. Orang awam ditanyai apa arti kursi, ya, pada surat Al-Kursi, enggak paham. Kursi itu kan ibaratnya kan tempat kedua, apa, maudhi'ul qadamain, tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tambah bingung. Jadi yang umum-umum yang mereka wajib-wajib aja yang harus dijalankan dalam keseharian mereka gitu. Apa? Ijma dengan kias. Mengambil, maksud saya enggak, ijma dengan mengambil kesepakatan seluruh ulama, itu ulama yang seperti apa? Ya ulama jamaah tadi ini. Termasuk ulama empat mazhab itu kan. Nah, ulama empat mazhab itu kan sepakat semuanya kan berpegang teguh kepada sunnah kan. Tapi di antara mereka itu ada perkara-perkara yang salah gitu loh. Ada beberapa kekeliruan. Kayak misalkan Imam Abu Hanifah berpendapat janda itu boleh menikah tanpa wali misalnya. Jadi kan suatu kesalahan. Nah, tapi dengan kesalahan itu enggak dikeluarkan dari jamaah gitu loh. Imam Malik misalkan kayak mengatakan bahwa ya semua orang kan ya bisa diambil perkataannya dan bisa ditinggalkan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi ada hal-hal yang seperti itu di antara para ulama, karena memang enggak ada yang maksum begitu. Iya. Atau mungkin katakanlah ulama-ulama yang semisal kadang Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, kadang-kadang kan berbeda pendapat di dalam beberapa hal misalkan itu. Ya sama kan kayak tadi dalam empat madzhab itu kan. Kan mereka sepakat, tapi ada dalam beberapa juz itu yang mereka tidak sejalan. Maksudnya ya pendapatnya beda. Nah, itu enggak menjadi masalah. Cuma kita sebagai pengikut ini diperintahkan mengikuti yang rajih sesuai dalil gitu. Sesuai dalil. Ya kayak masalah apa ya? Ya kayak tadi saya contohkan itu kayak Abu Hanifah. Itu ada salah satu riwayat beliau itu mengatakan nek janda itu boleh menikahkan sendiri tanpa wali gitu kan. Tapi yang rajih enggak boleh, ya bagaimanapun juga tetap wali, karena Nabi mengatakan la nikaha illa biwaliyin, tidak ada nikah kecuali dengan wali, wasyahidai adlin, dan dua saksi yang adil laki-laki begitu. Kemudian juga ada beberapa mungkin yang berpendapat bahwa nikah mut'ah itu boleh misalnya. Tapi yang jelas itu yang namanya nikah mut'ah, ahlu sunnah itu mengatakan semuanya sudah dihapus. Memang pernah ada dulu pada zaman Nabi, tapi dihapus untuk selama-lamanya itu. Nah mungkin ada beberapa orang dari ahlu sunnah yang mungkin berpendapat itu tidak apa begini-begini, tapi kan tidak boleh sebetulnya gitu. Jadi yang hanya mengatakan demikian itu orang-orang Syiah, itu loh maksudnya begitu. Betul, ya. Ya memang bahasa berdiri dengan hadis yang sing apa itu? Masalah tadi itu. Hah? Nikah tanpa wali. Iya. Al ayyamu ahaqqu bi nafsiha min waliha itu. Ya itu bukan wali itu maksudnya. Iya. Jadi kalau ya Allah alam apakah berdaya dari situ atau apa gitu. Tapi yang jelas dan tetap menyalih hadis la nikah illa bi waliyin wa syahidai adli. Dan itu pun sebetulnya pendapatnya bukan murni seperti itu gitu. Itu hanya salah satu riwayat saja. Ini hanya salah satu riwayat beliau. Nah, biasanya kan para ulama itu kan punya dua riwayat kan, punya dua pendapat. Ya kayak Imam Syafi'i aja kan, meskipun satu orang beliau punya madhab jadid, punya madhab qadim kan gitu. Dan hampir pada suatu permasalahan itu banyak para ulama itu ada dua riwayat. Ya, riwayat satu dengan yang kedua itu beda gitu loh. Itu seperti itu. Kayak mungkin mengatakan kalau Imam Ahmad kan mengatakan bahwa daging unta itu kan membatalkan wudu. Itu ulama-ulama yang lain tuh enggak ada mengatakan bahwa daging unta membatalkan wudu, padahal yang benar itu sesuai dalil daging unta itu membatalkan wudu. Itu kan jelas salah, gitu loh. Nah, tapi apakah kemudian dari sisi itu mereka dikatakan keluar dari jamaah? Ya tidak. Ya karena itu masalah ijtihad, orang ada salahnya atau apa kan sudah sesuatu yang maklum lah, yang nggak pernah salah ya malaikat kan begitu. Iya. Jelas lah. Terus kan mengenai wali ini untuk orang yang menikah, itu seumpama dia tidak punya orang tua atau keluarga di satu tempat, itu gimana? Gimana? Tidak punya? Keluarga, saudara di kota ini seumpama. Itu bagaimana? Gak punya saudara sama sekali. Itu mah mendingan becan data. Ya pakai wali hakim. Wali hakim iya. Wali hakim itu ya orang KUA lah gampangannya. Atau mungkin dia punya keluarga, cuman tidak bisa datang karena perhalangan itu perjalanan jauh. Ya enggak apa-apa, itu nanti pihaknya disuruh diwakilkan ya wis, atau secara misalkan ente sebagai kepala KUA. Atau mungkin sasa walinya, Ron tolong nikahkan si fulan ini. Itu berarti kan sudah mengizinkan walinya kan. Ya itu sudah cukup. Gitu. Iya. Sama juga. Apa Willy? Ada mu'alaf dari luar negeri. Iya. Karena era digital akhirnya kenal dengan orang Indonesia, datang ke sini, nikah di sini. Berarti walinya itu hakim juga. Iya hakim. Maksudnya hakim itu ya hakim agama lah. Hakim agama. Ya, oke. Okay. Yang kelima, al-aslu, yang asal atau pada dasarnya, fi jami'il muslimin, pada seluruh kaum muslimin, salamatul qasdi wal mu'taqad. Ya, al-aslu yang asal atau pada dasarnya, fi jami'il muslimin, pada seluruh kaum muslimin itu salamatul qasdi. Apa salamatul qasdi? Maksudnya itu selamat, benar. Wal mu'taqad, dan akidahnya itu juga benar. Wal mu'taqad, akidah. Jadi al-aslu pada dasarnya, fi jami'il muslimin, pada seluruh kaum muslimin, salamatul qasdi itu apa? Maksudnya itu adalah benar. Kita gak bisa mengatakan orang ini musyrik, orang ini riya, gak boleh. Wal mu'taqad juga akidahnya itu benar. Ya, hatta yadhharu khilafu dzalik. Nah ini. Sampai yadhhar itu kelihatan secara lahir ya, khilafu dzalik, perkara yang menyalahi itu. Nah, baru bisa kita katakan yang lain. Jadi pada dasarnya semua kaum muslimin itu maksudnya adalah benar, akidahnya juga benar. Jadi ini kita kan disuruh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa kaidahnya itu, nahnu nahkumu bidzawahir, kita itu menghukumi orang sesuai dengan lahirnya. wallahu yatawalla bisarair, sementara Allah lah yang mengurus masalah-masalah yang rahasia. Selama lahirnya itu kita kelihatannya bagus, ya kita hukumi seperti itu gitu. Makanya sampai ini kan dikatakan sampai muncul perkara yang menyalahi itu gitu. Nah, kalau jelas-jelas timbul permasalahan apa perkara yang menyalahi itu, ya beda lagi hukumnya. Itu tadi hadis ya. Yang mana? Kaidah itu. Kaidah. Jadi kita menghukum makan dan kaidahnya kan kita disuruh kepada orang itu husnudzon, kan enggak boleh suudzon. Gitu. Sampai jelas-jelas kelihatan nih orang ini memang patut disuudzoni gitu kan. Untuk Arabnya tadi gimana? Apa tadi Arabnya ini? Kepada hukum bil zawajir, wallahu yahkum. Ya yatawalla. Yatawalla bisarair. Nahnu nahkumu bil zawahir, wallahu yatawalla bisarair. Bil zawahir, wallahu yatawalla. Yatawalla itu pakai panjang. Ya bengkong ya, alif bengkong itu. Hah? Iya, wallahu yatawalla bisarair. Begitu. Iya, wal aslu sudah ya. Wal aslu dan pada dasarnya hamlu kalamihim. Hamlu itu membawa. Kalamihim membawa atau memahami, ya. Kalamihim ucapan mereka alal mahmalil hasan, atas pemahaman yang paling baik. Apa maksudnya? Husnudzon terus. Jadi kalau ada orang mengucapkan sesuatu itu pahamannya yang paling baik, gitu loh. Jangan langsung disuudzoni. Wal aslu dan pada dasarnya hamlu kalamihim itu memahami atau memahami ucapan mereka alal mahmalil hasan, atas pemahaman yang paling baik. Sampai kalau misalkan itu kata-katanya buruk itu, tapi kita disuruh memahami yang baik-baik gitu loh. Gitu. Alal mahmalil hasan dari ya, pemahaman yang baik. Maksudnya ketika orang itu ngomong sesuatu itu, kita disuruh memahami omongannya itu adalah omongan yang baik, dan kita memahami yang buruk gitu. Jadi kita menanamkan pemahaman bahwa perkataan beliau ini baik. Iya. Jadi andaikan kalau omongan saya misalkan itu bisa berkemungkinan buruk, bisa berkemungkinan baik misalkan, itu yang dipilih yang baik. Gitu. Ya, wal aslu dan pada dasarnya hamlu kalamihim memahami atau membawa ucapan mereka alal mahmalil hasan, atas apa tadi, pemahaman yang baik. Contohnya begini, ada orang di tengah apa, ada orang di atas gunung bilang ana rabbukumul a'la, gitu. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu bukan wahai kok Fir'aun, jangan. Kita bilangnya oh mungkin dia lagi murojaah. Nah gitu. Kayak gitu loh. Susah kan, tapi itu perintah seperti itu gitu loh. Iya. Yang enggak setes ya ini suudzon. Penguatan ayatnya ini sudah ada itu. Mana? Untuk yang kaidah. Hadisnya ada. Hadisnya ada. Penguatan dari ayat untuk pencapaian kita bahwa apa kita bisa mengambil dari inna ba'dadzun ismun itu, apa juga masuk di sini? Bisa masuk di situ juga, bisa. Menurut aja Ustaz, ini nampak dodoni ismun itu sebagian dari persangkaan atau keseluruhan dari persangkaan? Sebab ya, ba'dodoni itu su'udzon gitu. Ba'dodoni itu su'udzon. Ba'dodoni lagi khusnudzon ya. Dan su'udzon itu ada mengatakan itu ghibah. Ghibah yang enggak diucapkan. Ghibah dalam hati itu su'udzon gitu. Gitu. Ya. Itu termasuk dosa kalau tiba dalam hati. Kan, ya dosa. Iya, dosa. Iya, jadi ini wal aslu hamlu kalamim alal mahmalil hasan. Pokoknya kita disuruh memberikan kemungkinan yang paling baik gitu loh. Jangan seudon. Misalnya kita dulu pas zaman SMS ya, belum ada WA, itu SMS kok balas-balas sih. Ya paling belum punya uang buat beli pulsa, mungkin gitu. Ya itu, jangan kemudian yang lain-lainnya gitu. Iya, kita kirim WA, aku enggak dibaca-baca misalnya, paling lagi sibuk. WA tenggelam gitu kan. Kan itu terjadi pada saya juga, tenggelam. Misalnya wakai grup sampai pirang-pirang, nah muncul terus. Ya grup koperasi syariah ya apa? Syariah itu anak Surabaya. Itu ada dua. Ada apa? Sampai itu masukkan ke dalam grup. Mau keluar itu kok sana sing lebokno. Wis tak buat anu ne silent ngono ae. Sampai ewonan kadang-kadang. Iya. Tetapi ini Ustaz, bab itu dalam arti keseluruhan atau sebagian? Sebagian, Nat. Keseluruhan ada tak bab artinya semuanya itu. Berarti kalau memang ada sebagian bab itu dosa, sebagian lagi enggak dosa, Ustaz? Ya khusnudzon itu. Yang enggak dosa itu khusnudzon tadi itu. Makanya kan Nabi mengatakan iyyakum wadhanna fa innal iyyakum wadhanna fa innal dhann akdzabul hadits kan gitu. Jadi hindarilah suudzon karena suudzon itu seburuk-buruk perkataan. Susah ya, berarti seperti selama ini kita belum bisa mencapai itu gitu, berarti bukan muslim yang baik. Ya. Gampang sekali suudzon gitu kan. Wa man dhahara inaduhu. Wa man dhahara inaduhu, dan siapapun yang dhahara itu nampak atau muncul inaju pengingkarannya, wasu'u qasdihi, dan buruk maksudnya gitu. Jadi waman dan orang dhaharu inaju yang tampak ya secara lahir pengingkarannya, jadi jelas-jelas mengatakan sholat itu tidak wajib, jelas-jelas menyalahi apa Quran itu kan, wasu uqasti, dan jelas-jelas apa maksudnya itu tidak baik, jelas-jelas itu riya gitu loh. Fala yajuzu takallufu ta'wilati lahu. Fala yajuzu takallufu ta'wilati lahu. Fala yajuz, maka tidak boleh takalluf. Takalluf itu membuat-buat. At-ta'wilat ya, at-ta'wilat itu takwil-takwil padanya. Faham tak maksudnya? Jadi kalau sudah jelas-jelas nampak keburukannya, wis jelas-jelas nampak nek orang itu niatnya beramal saya itu riya. Nah, nek sudah jelas seperti ini, kita tuh ndak boleh kemudian mencari-cari takwil itu masih baik ndak boleh, karena wis jelas kelihatan kan. Nah, tapi kalau belum kelihatan harus dihusnudzoni gitu. Karena enggak nampak. Jadi beda kan, orang itu kan ada sing, orang itu kan mungkin sama-sama berbuat dosa ya, tapi yang satu berbuat dosanya itu sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu, tapi yang satu berbuat dosa tetapi terang-terangan. Itu kan dalam hukum kan beda. Orang yang pertama kita disuruh nutupi aibnya gitu, adapun yang kedua kita disuruh ngelaporkan karena apa, jelas-jelas berbuat maksiat terang-terangan kan, mujaharo kan gitu loh. Jadi mujaharo terang-terangan berbuat maksiat. Jadi itu hukumnya beda dengan orang yang sama-sama berbuat maksiat tetapi diam-diam. Nah, makanya dalam hukum Islam itu kalau ada orang minum khamr di rumahnya terus dilaporkan, itu hakim tuh enggak boleh kemudian membuka mulutnya untuk mencium ada bau khamr apa enggak gitu. Demi untuk menutupi aib seorang muslim. Selama dia enggak kompor di pertelon, di perempatan banyak orang, ini kan beda lagi itu masalahnya. Itulah maksudnya itu. Jadi saya ulangi, al-asl pada dasarnya fi jami'il muslimin, pada semua kaum muslimin, salamatul qasdi, maksudnya itu baik. Jangan dikatakan oh, orang ini riya, oh, orang ini enggak ikhlas, oh, orang ini golek apa gitu, pamor misalkan. Wal mu'taqad juga apa, selamat akidahnya. Dikatakan orang ini khawarij, orang ini syiah, tidak boleh. Hatta yadhara khilafu dhalik, sampai nampak jelas gitu loh, khilafu dhalik yang menyalahi hal itu. Nah, selama tidak ada yang nampak secara jelas yang menyalahi, tidak boleh. Berarti tetap niatnya itu benar, tetap akidahnya benar. Wal aslu, dan pada dasarnya, karena kan enggak kelihatan yang buruk-buruk kan, hamlu kalamihim, memahami atau memaknai ucapan mereka, alal mahmalil hasan, atas pemahaman yang paling yang baik gitu. Karena memang dia secara lahir itu enggak ada muncul perkara-perkara yang menyalahi kan. Nah, waman dhoharo inajuhu, tapi siapapun yang dhoharo sudah nampak inajuhu, apa tadi inajuhu, pengingkarannya, wasu'u qasdihi, buruk niatnya. Jadi sudah jelas nek dia itu melawan Quran, sudah jelas kalau dia itu niatnya enggak benar, kelihatan. Kalau seperti ini fala yajuzu, maka tidak boleh takallufu ta'wilat, membuat-buat takwil. Takwil apa? Arti takwil itu penilaian. Iya, mungkin penilaian itu penafsiran yang bagus untuk wah itu lo begini-begini, enggak boleh karena sudah jelas-jelas sudah jelas buruk gitu loh. Faham maksudnya ya? Ya, jadi karena secara lahir dia sudah menampakkan keburukan itu. Nah, adapun kalau dia tidak menampakkan, nah maka tetap kita tutupi aibnya, kita husnudzoni seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Karena nata hati untuk selalu husnudzon ini memang agak susah. Ya susah memang. Ya, makanya kita ya senantiasa berdoa itu kan, yang dibaca dalam doa iftitah yang panjang itu kan. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan musliman, itu kan nanti ada doanya itu, wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Artinya wahdini, tu bimbing aku ya Allah, illa ahsanil akhlaq, kepada akhlak yang paling mulia. La yahdi li ahsaniha illa anta, tiada yang membimbing, yang menunjukkanku kepada akhlak yang paling mulia kecuali engkau gitu. Wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkan dariku akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, tidak menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau gitu. Nah, itu dibaca itu udah iftitah itu. Misalnya baik-baik. Apa? Ya dihafalkannya agak panjang itu. Itu bagus itu doanya itu, doa iftitah itu. Setelah ada apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Ala ukhbirukum biman tuharrimu alaihi nar. Yang mana empat yang diharamkan api neraka itu, kulli hayyinin wa walajinin wa qaribin wa sahlin. Ya, pangan-pangan sih anu. Nah, sahlin ini termasuk khusnul dan juga terhadap. Enggak, sahlin itu ya mungkin iya, cuma dia itu gampangan, tidak mempersulit. Kan kadang ada orang itu suka ribet-ribet, kudungin ini, padahal dibuat gampang bisa apa dibuat repot gitu loh. Layin, sahil, hayin, hayin itu tawadhu, dia tawadhu, layin itu gampang. Jadi nggak susah-susah kan, kita kan kadang-kadang kalau berjumpa dengan orang-orang birokrasi ya, itu kan ada suka mempersulit. Jadi kalau memang bisa susah lah pokok mudah gitu loh. Saya dulu tuh pernah sebagai dosen pembimbing anak-anak yang PPL di Umsida itu. Kebetulan PPL-nya itu kan bertemu dengan wakil kepala sekolah ya di SMA di Umsida itu. Itu ketika berjumpa dengan salah seorang guru itu bilang begini, ya alhamdulillah waktu itu bukan dia sudah gitu, perempuan. Wah, dia bilang kepada saya, nek aku dadi anu ini kono tak lulus namas gitu. Berarti alhamdulillah gak ada puramu ya, bilang gitu. Natiku tapi maksudnya gitu loh bang, ya memang ya bang sama-sama kerja, sama-sama anu lah pokoknya mempersulit gitu kan. Makanya dulu itu anak-anak itu malah, padahal ini kan di Umsida ya, lebih suka yang ke MA Al-Islami ya, padahal NO kan ya, yang ditanggulangin itu lebih senang di sana anunya apa PPL-nya, karena mudah gitu di sana itu. Jadi enggak neko-neko gitu. Sementara ini yang sama-sama Muhammad kok cek sulit deh gitu, jadi killer gitu kan. Jadi hampir dikasih nilai jelek, jadi kayak ngulangi jelek, gini gitu. Nah itu kan ada kadang orang itu sing apa ya, ada yang memudahkan, ada yang menyulitkan. Itu makna lain itu begitu, ya memudahkan. Jadi nggak ribet. Bikin sim itu ribet. Apa? Bikin sim. Ya, setan kabeh nih, merokok kabeh memang. Kok ada yang nyokok-nyokok ditambah lagi itu kan psikologi. Apa? Psikologi. Iya dah. Iya. Ya, insya Allah lewat-lewat saya bisa. Saya punya teman itu. Karek jembang karek bayar gitu. Saya bikin-bikin plat atau apalah jaluk tulung sih. Kemarin terakhir itu bersih. Ya padha wae sebetulnya. Sama gresik juga susah, ono siapa itu. Kemarin saya ngurus SIM, SIM saya itu habis ya. Ini mbak, ini mbaknya itu nunggu sampai anu, ini teman saya polisi masih belum berani. Kalau mati itu. Gimana? Mati sebelum. Apanya? Mati. Saya itu ya kan, mati satu hari, dok itu sudah kena. Gitu loh, tes itu loh ya, tes yang pakai komputer itu. Itu BRS saya ngeluh halak lalak itu, saya itu gak lulus. Sebenarnya ada yang pangkat tapi kok lulus ya Allah ya gitu. Saya disini balik 2 minggu lagi ya. Gak aneh sama batin saya. Nganggur entah lah kari. Ngeresik sana. Bik ngantri suwi gitu. Ya agar urip geng ini tak tahu gitu. Akhirnya ya Alhamdulillah. Itu ada Halimah itu. Halimah ada? Tidak ada. Dulu tuh Halimah janji nih, jadi tapi nunggu harus ada 10 orang. Mah kapan 10 orang? Karena dia kan dulu kan nembak juga, cuma nunggu katanya itu 10 orang gitu. Bu, kok kan kabar akhirnya saya minta tolong jamaah itu yang di Medaeng. Dia kan memang suka ngurus-ngurus gitu. Akhirnya ya langsung bayar sih memang. Bayar itu dulu ngurus SIM-nya di mana? Di Jatim Expo itu loh. Kita datang cuma anu dipanggil akhir-akhir gitu. Ya emang kan enggak resmi. Dipanggil paling akhir setelah orang-orang pada buyar semua baru kita dipanggil. Ya langsung foto gitu. Ya polisi we loh. Kok kamu tuh mangan nae. Ya kan maling kabeh, orang baik jadi polisi gitu. Gitu. Insyaallah demikian. Untung saya tidak jadi polisi pada waktu itu. Maka nih dosen saya itu pernah berpesan, nih cari pekerjaan itu jangan jadi polisi atau tentara dan jangan jadi penjual emas. Ya, karena itu rawan, jadi mudah sekali masuk dalam dosa, gitu kan? Penjual emas itu nggak ngerti hukum riba, bahaya dia. Sekarang kayak ya menjual emas ya. Emas yang ada pernak-perniknya dengan emas biasa kan jelas beda harganya. Itu mestinya itu harus dipisah dulu pernak-perniknya, jangan dijual lebih gitu. Karena itu beda, itu nanti masuk riba, belum lagi nanti harga jual harga beli kan beda kayak gitu itu. Belum lagi kredit emas itu kan ya orang enggak ngerti, padahal kredit emas kan enggak boleh kan. Karena emas juga mata uang gitu. Meskipun ada mengatakan lu kan sekarang emas kita kan enggak pakai mata uang emas, tapi kan sebagai perhiasan. Ya, tapi yang paling selamat ya pendapat pertama tadi itu. Ya, kan ada sekarang kredit emas itu kan. Ya, satu lagi ya nomor 6. Firqu. Firqu itu jamak kata firqah. Jadi kelompok-kelompok ahlul kiblati, ahlul kiblat. Ahlul kiblat itu berarti orang yang masih sholat menghadap kiblat. Ya berarti itu. Firqu ahlul kiblah. Kelompok-kelompok ahlul kiblat. Al-kharijatu minas sunnah. Yang keluar dari sunnah. Al-kharijatu anis sunnah. Yang keluar dari sunnah. Mutawa'iduna. Mutawa'aduna diancam bilhalaki dengan kebinasaan wanari dan neraka. Wa hukmuhum dan hukum mereka, hukmu amati ahlil wa'id, dan hukum mereka adalah hukum kebanyakan ahlul wa'id, orang-orang yang diancam. Apa maksudnya? Jadi mereka itu ya ibaratnya selama masih ahli tauhid ya terus punya dosa-dosa besar, maka andekan masuk neraka itu tidak abadi dalam neraka gitu loh. Ada kemungkinan keluar masuk surga. Illa man kana minhum kafiron fil batin. Nah ini kecuali man siapapun kana minhum dari mereka kafiron yang kafir fil batin secara batin. Munafik kan berarti nifak akbar kan, karena dia menampakkan Islam menyembunyikan kekufuran. Wal firqul kharijatu anil Islam. Nah kalau tadi kan kelompok yang masih ahli kiblat kan. Nah ini beda. Wal firqul kharijatu anil Islam, kelompok-kelompok yang keluar dari Islam. Dari Islam keluar. Kufarun fil jumlah, kufarun adalah kafir fil jumlah secara umum. Wa hukmuhum, dan hukum mereka, hukmul murtadin, adalah hukum orang-orang yang murtad. Saya ulangi ya. Firqu ahlil qiblah, kelompok-kelompok ahlul kiblat, al kharijah anis sunnah, yang keluar dari sunnah. Mutawa'aduna bil halaki wan nar, diancam dengan kebinasaan dan neraka. Wa hukmuhum, dan hukum mereka, hukmu adalah hukum ammati ahli wa'id, dan hukum mereka adalah hukum keumuman ahlul wa'id, orang-orang yang diancam. Diancam dengan apa? Neraka kan. Berarti maksudnya di sini ini karena dia melakukan dosa gitu kan, tapi gak sampai syirik, maka ya kalau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala itu dia enggak abadi dalam neraka gitu loh. Pasti suatu waktu ada kesempatan masuk surga. Illa, kecuali man kana minhum, kecuali siapapun dari mereka yang kafiron, kafir fil batin secara batin. Sudah? Wal firqul kharijatu anil Islam, dan kelompok-kelompok yang keluar dari Islam, kuffarun adalah kafir fil jumlah secara umum. Wa hukmum, dan hukum mereka, hukmul murtadin, adalah hukum orang-orang yang murtad. Jadi peninam ini ada yang keluar dari sunnah, ada yang keluar dari Islam. Kalau keluar dari sunnah kan bid'ah, gitu kan. Nah cuma bid'ah itu kan ada yang bid'ah yang memfasikkan, ada bid'ah yang mengkafirkan. Bid'ah yang menjadikan pelaku kafir itu kayak bid'ah Syiah, kayak bid'ah Jahmiyah, Mu'tazilah, yang gak mengakui, yang mengatakan Allah gak punya sifat, gak punya nama, itu kan. Bid'ah Qadariyah, takdir tidak ada. Bid'ah Jabariyah, itu bid'ah yang mengkafirkan pelaku. Adapun selain itu kan bid'ah yang membuat fasik tok kan. Ini yang dimaksud adalah bid'ah yang membuat dia fasik. Jadi keluar dari sunnah, cuma ya sampai keluar dari Islam. Begitu. Ada pertanyaan? Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.